بسم الله الرحمن الرحيم. Kita ingin berbuat lebih baik. Hati-hati, kembalikan ke judul awal. Kita ingin berbuat lebih baik daripada sebelumnya, lebih dekat dengan Allah, dari mana memulainya. Kalau sudah tahu banyak berbuat dosa, pernah banyak berbuat kesalahan dalam hidup, maka saking sayangnya Allah, Allah enggak ingin kita pulang dalam keadaan berlumur dosa. Ingat betul kalimat ini ya. Allah tidak pernah menginginkan hambanya pulang dalam keadaan berlumur dosa. Hambanya sendiri yang tidak mau mengambil peluang rahmat Allah untuk diambil sebelum dia berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya turunkan. Nanti lihat ya. Saya turunkan beberapa ayat nanti setelah kita bahas yang ini. Lihat kalimatnya. Quran surah ke-4 ayat ke-17 dulu. Innamat taubatu ala Allah. Innamat taubatu ala Allah. Sungguh, taubat yang diterima oleh Allah itu. Ini rumus pertama dari Quran. Taubat. Apa artinya taubat? Baik. Alhamdulillah. Wilsa, Allahu a'lam. Baik. Bismillah. Taubat itu, teman-teman sekalian, asal katanya tabayatubu, kembali pada jalur yang benar. Asal katanya itu kembali pada jalur yang benar. Jadi kalau Anda pernah berjalan begini, perintahnya jalan lurus, saya lurus sampai ke tujuan X sini. Tiba-tiba di tengah Anda belok bisa ke sini. Salah. Sudah salah bercabang lagi ke sini, belok lagi, sudah salahnya banyak. Lalu Anda ingin kembali ke tujuan mula, Anda susuri kembali ke awal sampai ke tujuan semula, ke track yang benar. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan taba, taba ya tubuh, kembali kepada tujuan awal. Paham? Baik, perhatikan sini, perhatikan pelan-pelan. Quran surah ke-6 ayat 153. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 153. Saya ilustrasikan dengan gambar ini. Kita pakai Quran aja. Inna hadza sirati mustaqiman. Ya? Allah sampaikan ini jalanku yang lurus kata Allah. Ini Allah bikin aturan. Ya. Aturan ini dibuat oleh Allah sejak manusia pertama turun ke muka bumi. Siapa manusia pertama? Tayyib, diturunkan ke muka bumi. Quran surah kedua ayat 38. Posisi paling kanan sebelah atas. Ya, qul lahbitu minha jami'a. Ya, difirmankan oleh Allah, kami firmankan turun kalian semua ke muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika ada petunjukku. Ya, awas, jika ada petunjukku yang membimbing kalian untuk hidup di muka bumi ini disebut dengan hudan. Ini petunjuk Allah. Dari sejak Nabi Adam sudah ada petunjuk ini yang dijalani, ini yang dilakukan, ini yang dikerjakan, ini yang dilarang. Mengerti sama sini? Baik, lihat kalimatnya, pahami betul ini ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mau mengikuti petunjukku ini, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dijamin hidupnya oleh Allah. Lihat kalimatnya. Fala khaufun, maka dia tidak akan pernah gelisah. Tidak gelisah. Walahum yahzanun, dan tidak pula akan sedih dalam kehidupannya. Ya. Apa lawan gelisah? Tenang. Apa lawan sedih? Senang. Perhatikan, tenang dan senang. Jadi ketika manusia pertama diciptakan dan turun ke muka bumi, maka Allah menghendaki kehidupan di bumi itu tenang dan senang. Saya ulang. Ketika Nabi Adam diminta turun ke bumi, menjalani kehidupan, berketurunan sampai lahirnya kita, demi Allah saya katakan, Allah tidak menugaskan beliau turun ke bumi, tidak menciptakan kita hidup di bumi kecuali untuk tenang dan senang. Di Allah tidak menginginkan seorang hidup itu gelisah, orang hidup sedih. Jadi kalau ada orang hidupnya selalu gelisah, gitu kan? Itu Allah enggak inginkan. Yang salah dia tidak ikut aturannya ini. Dia tidak baca petunjuknya. Allah enggak menginginkan kita sedih, inginnya senang. Jadi kalau ada orang hidup di bumi dia tidak senang, sedih terus. Mohon maaf, yang keliru, dia tidak baca petunjuk kehidupannya. Dan menariknya, apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam, juga diberikan kepada para nabi setelahnya, sampai Nabi Muhammad SAW. Siapa nabi kita? Muhammad SAW. Ketika beliau diutus menjadi nabi, ditetapkan sebagai rasul, diberikan petunjuk yang namanya sama dengan petunjuk yang diberikan pada Nabi Adam AS. Nabi Adam diberikan hudan, Nabi Muhammad pun diberikan hudan. Apa yang diberikan pada Nabi Muhammad? Al-Quran ya. Sekarang kita lihat apa itu Al-Quran. Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa fungsinya Quran? Ya, lihat kalimatnya hudan. Hudan linnas. Ini sama persis. Ini hudan, ini hudan. Jadi kalau enti, ya kita yang ada di sini ataupun pemirsa yang ada di rumah, kita ingin berjalan lebih baik lagi, lihat kalimatnya Allah janjikan. Seperti Allah janjikan pada Nabi Adam, Allah janjikan pada Nabi Muhammad dan semua manusia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu khusus untuk Nabi Muhammad, hudannya bukan sekedar hudan, hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Ini. Jadi kalau kita ikuti jalur ini, ikuti petunjuk Al-Qur'an, ini cara hidup begini, ini yang dijalani, ini yang ditinggalkan, demi Allah ini langsung jaminan dari Al-Qur'an, langsung dari Allah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hidupnya pasti tenang, pasti senang. Bahkan Anda urutkan, ini sudah diamalkan. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihi salam, semua hudan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murran bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Madrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihi salam. Jadi dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam sampai umat terakhir diberi jaminan oleh Allah. Kalau Anda bisa mengikuti petunjuk ini, Anda pasti hidupnya akan tenang dan senang. Ini poinnya.